Selamat datang di kanal podcast audio Unpad Media. Beragam materi audio informatif dan berkualitas dapat Anda temukan di sini. Selamat mendengarkan. Semangat dan ceria. Pendengar, tahu nggak sih? Baru aja tadi kamu mendengarkan Tepuk Pelangi. Tepuk Pelangi adalah yel-yel yang biasa diserukan oleh anak-anak rumah pelangi. Selain tepuk pelangi, ada juga tepuk budaya loh. Tepuk budaya Amerika, Australia, India, Aja, Cina, Bongsi, Pacai, Papua. Hangat, ceria, dan sederhana. Kesan seperti itu bisa muncul di benak kamu ketika berkunjung ke rumah pelangi. Sebuah ruangan kecil berukuran 3x3 meter serta sekumpulan anak yang memiliki semangat belajar tinggi. Rumah pelangi adalah sebuah kelompok belajar yang terletak di Kampung Sindang Sari, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Rumah Pelangi pertama kali hadir pada awal tahun 2012. Salah satu pendirinya adalah Asep Suhendar. Pria berumur 21 tahun ini adalah orang pertama yang mendirikan sebuah kelompok belajar di Kampung Sindang Sari. Asep ingin sekali meningkatkan pendidikan dan mengembangkan kreativitas anak-anak Kampung Sindang Sari. Cukup mulia ya pendengar? Jadi penasaran, gimana sih kisah di balik perjuangan Asep membentuk Rumah Pelangi? Saya Asep Suhendar, biasa dipanggil Asep. Usia saya sekarang 21 tahun. Di Rumah Pelangi saya sebagai ownernya Rumah Pelangi dan sekarang menjabat sebagai pengawas Rumah Pelangi. Waktu itu kita belum ada namanya. Kita cuma bermain, terus baca-baca buku aja, buku-buku bekas itu. Terus saya ngajak anak-anak untuk belajar bareng. Dari situ saya ngobrol, running gitu. Saya cerita ke anak-anak, kakak di sini dapat ilmu yang banyak sekali, motivasi yang banyak sekali dari kalian. Kalian tuh mewarnai hidup kakak. Sebelum saya melanjutkan cerita, anak-anak udah langsung pelangi. Oke, kita rumah pelangi aja. Asep menamai rumah pelangi murni dari usulan anak-anak yang ia didik. Asep menganggap anak-anak yang ia didik sebagai adiknya sendiri. Asep juga tidak memungut biaya sepeser pun dari mereka, karena Asep tahu bagaimana keadaan ekonomi orang tuanya. Kenapa gratis mau pelangi? Karena saya kan dagang batagor keliling. Jadi saya suka melihat potensi masyarakat itu seperti apa. Terus kan mereka juga udah mah sekolah, terus di sini mereka terbebani dengan biaya terus. Jadi udah kita gratis aja. Yang kan saya suka keliling tuh, suka lihat anak-anaknya paling banyak jajan tuh 5.000 sehari. Malahan ada yang 1.000 sampai sore gitu. Jadi ya udah kita gratis aja. Asep menutup kebutuhan rumah pelangi dan kebutuhan hidupnya dengan berjualan batagor. Walaupun serba kekurangan, namun Asep tidak menyerah. Lama-kelamaan pun banyak temannya yang membantu, baik dari biaya, staf mengajar, maupun jumlah buku bacaan. Asep benar-benar merintis dari bawah. Buku-buku Rumah Pelangi itu saya dapat dari teman-teman sih. Tapi waktu pertamanya saya dapat itu dari tukang loak. Karena waktu pertama kita cuma punya 5 buku, buku cerita. Terus anak-anak diceritain sama saya terus. Akhirnya mereka pengen baca sendiri. sampai berebutan. Terus saya kasihan kan lihat, aduh 5 buku terus anak-anak ada 10 anak sampai rebutan gitu. Akhirnya saya sisihin uang dari jualan batagor itu. Ada tukang loak yang gak sengaja gitu datang, terus ada buku-buku, saya beli semua buku itu sampai ada sekarung gitu. Kebanyakan anak didik Asep adalah anak-anak yang memiliki nilai di bawah rata-rata di sekolahnya. Tapi Asep tetap percaya diri. Ia ingin menciptakan anak-anak Rumah Pelangi sebagai anak-anak yang berprestasi. Jadi prestasi di Rumah Pelangi itu bukan ranking 1, di Rumah Pelangi pasti ranking 1, ranking 2, bukan. Tapi mereka bisa memanfaatkan otak kiri, otak kanan, dan kolbu, dan itulah jadi prestasi mereka. Untuk menebar kebaikan seperti Asep bukanlah hal yang sulit. Pendengar juga bisa coba loh. Nih, ada tips yang bisa kita terapkan agar kita bisa menciptakan rumah pelangi baru di sekitar kita. Oke, pesan saya untuk anak-anak muda. Jadi nilai diri kita tidak diukur dari sebanyak apa yang kita miliki, tapi diukur dari sebanyak apa yang kita bisa bagi. Kita bisa bagi tidak dalam bentuk materi aja, tapi bisa lewat pikiran, lewat waktu untuk bisa berbagi sama masyarakat. Sedikit pun ilmu yang kita dapatkan dibagi sama anak-anak itu bakalan bisa bermanfaat. Terima kasih telah mengunjungi kanal podcast audio Unpad Media. Temukan materi audio menarik lainnya di www.mediacenter.unpad.ac.id.